Walaqad hamamtu, katanya Rasul, dan sungguh aku sangat berkeinginan. An amura bis salati fatuqam, saya memerintahkan untuk diiqamati salat. Thumma amura rajulan fayusalli binas, kemudian aku memerintahkan seseorang laki-laki salat mengimami jamaah muslimin. Thumma antaliqa, kemudian aku pergi. Ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hatab, kemudian aku pergi. Bersamaku ada beberapa orang laki-laki yang membawa seikat hatabin, kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah, pergi menuju kepada suatu kaum yang tidak ikut salat berjamaah, yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Fauharriqa alaihim buyutahum binar, lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Intah, titik. Cukup panjang hadis ini, barakallahu fikum. Dan di dalamnya menjelaskan beberapa permasalahan penting. Masalah yang pertama, saya sebutkan dengan singkat, ialah tentang permasalahan hukum sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Tentang masalah ini ada sekitar 4 pendapat di kalangan para ulama. Tentang hukum berjamaah di masjid bagi laki-laki. Namun pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang menyatakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya fardu ain. Kecuali bagi seseorang yang memiliki uzur syar'i. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya fardu ain, kecuali bagi seseorang yang memiliki uzur syar'i. Ini pendapatnya ahlul hadis, para ulama ahli hadis. Juga pendapat Imam Ahmad, juga Imam Ishaq Ibn Rahawai, Al-Imam Tsauri, dan juga sejumlah ulama-ulama lain pada masa dahulu. Pendapat ini pendapat yang dirojihkan, dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Juga pendapat yang dipilih oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Ibn Rajab Al-Hanbali, dan mayoritas ulama di zaman sekarang ini. Mereka semuanya menyatakan bahwasanya, sekali lagi, sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu hukumnya fardu ain, kecuali bagi seseorang yang memiliki uzur syar'i. Dalilnya ialah yang pertama, hadis yang tadi kita baca. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Disebutkan di situ bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam punya keinginan yang sangat kuat membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak berjamaah di masjid. Itu menunjukkan barakallahu fikum, pelakunya telah meninggalkan perkara yang wajib sehingga rumahnya layak dibakar. Kalau seandainya berjamaah itu hukumnya sunnah, enggak mungkin rumahnya bakal dibakar, dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Argumentasi yang kedua ialah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang salatul khauf. Salatul khauf itu salat ketika perang berkecamuk. Ketika sedang jihad fisabilillah kaum muslimin melawan orang-orang kafir, sedang seru-serunya perang, datang waktu salat, disebutkan hukumnya wajib bagi para pasukan-pasukan mujahidin untuk tetap melaksanakan sholat walaupun dalam kondisi perang. Dan pelaksanaannya barakallahu fikum dengan berjamaah. Ketika itu zamannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjamaah. Suratul Khawf ayatnya disebutkan di Al-Maidah. Mencari. Di Al-Maidah di Janisa. Barakallah. Itu kondisi ketika perang. Taruhannya nyawa. Di sekitarnya pedang berkelebat. Panah-panah. Tombak-tombak. Kalau sekarang. Senapan-senapan. Peluru-peluru. Kepalanya dia. Itu tetap dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ketika itu. Kalau mampu. Kalau gak mampu ya sendiri-sendiri. Sambil tiarap sholat. Barakallahu. Apalagi dalam kondisi yang aman. Tidak dalam keadaan perang. Tidak ada musuh. Barakallahu. Maka lebih-lebih lagi tentunya diwajibkan bagi individu muslim untuk mengerjakan jamaah di masjid. Paham ya? Sekarang ini ya, enggak ada perang. Lebih-lebih lagi. Argumentasi yang ketiga. Ialah hadis tentang kisah sahabat Ibnu Ummi Maktum. Tahu ya, sahabat yang buta, sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala yang buta itu, disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya. Beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta izin, rukhsah, keringanan untuk tidak berjamaah di masjid. Buta dalam keadaan antara rumahnya dengan masjid itu banyak hewan-hewan buas, tidak ada yang nuntun dari rumah menuju ke masjid, jaraknya agak jauh. Itu kondisinya Abdullah bin Ummi Maktum, lelaki buta, tidak ada yang nuntun, antara rumah dan masjid cukup jauh, antara rumah dengan masjid banyak hewan buas. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan takasi rukhsah. Begitu dia pulang, dia balik, dipanggil lagi. Rasul bertanya, hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan suara azan? Jawaban dia, naam. Saya mendengar suara azan ya Rasul. Maka Rasul tegas menyatakan, la ajidu laka rukhsatan. Aku tidak mendapati adanya rukhsah untuk kamu. Enggak ada lagi rukhsah untuk kamu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fa ajib. Kalau kamu mendengarkan suara azan, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Ini hadis masyhur di kalangan kaum muslimin, kisah ini. Itu sahabat yang buta. Tidak ada yang nonton. Antara rumahnya dengan masjid, banyak hewan buasnya, jauh lagi. Tidak ada rukhsah bagi dia. Diminta untuk mendatangi jamaah di masjid. Apalagi yang kondisinya tidak buta, melek, ombok, tidak ada hewan buas antara dia dengan rumahnya, jalannya lempeng, aman, tentram, jahtera, tidak ada masalah, tidak ada gangguan. Maka tentunya para kelas hukum, tidak ada lagi yang namanya rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang semacam ini. Wajib bagi dia untuk mendatangi jamaah di masjid. Jadi kami lihat, ini beberapa argumentasi para kelas hukum yang dikemukakan oleh para ulama di atas, sehingga sangat jelas menunjukkan kewajiban sholat berjamaah di masjid ini bagi laki-laki. Perempuan nanti ada hukumnya sendiri. Taraklah. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Ada yang mau jawab? Pertanyaannya begini. Disebutkan dalam hadis yang lalu, yang pertama ya, disebutkan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi di 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dibahas kemarin, hadis ini menunjukkan orang yang salat sendirian sah atau enggak sah? Sah. Walaupun pahalanya kalah jauh dengan yang berjamaah. Pertanyaan saya sekarang, tadi dijelaskan yang namanya sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain. Riwayat yang tadi saya bacakan terakhir dinyatakan sah sholat sendirian. Bagaimana cara mengkompromikan dua riwayat ini? Yang mau jawab angkat tangan. Ini kena hadiah ya. Nona hadiah, tak kasih hadiah. Gimana? Gimana? Masya Allah. Singkat jawabannya, enak. Sejak lahir, Allah yang hari itu. Jawabannya adalah tadi. Kita mengatakan iya, sholat sendirian hukumnya sah. Pendapat seluruh ulama kecuali Ibnu Hazm menyatakan jamaah itu bukan syarat sahnya sholat. Orang yang sendirian sholatnya sah, tapi dia berdosa meninggalkan kewajiban jamaah. Sah, sah, dosa, dosa. Pengertian sah tidak perlu mengulangi lagi sholatnya. Paham ya? Tapi dia dosa dikarenakan meninggalkan kewajiban jamaah. Allah yang barik. Itu jawabannya para ulama. Nah, ini masalah yang pertama. Ini harus diperhatikan baik-baik oleh kaum muslimin. Barakallah. Mungkin banyak yang terganjal ya. Nah, yang mau nanya lagi, tanya ke Pak Faisal aja. Diterangkan tadi bahwasanya berjamaah itu hukumnya fardhu ain. Pertanyaannya adalah, apakah berjamaah itu harus di masjid? Kalau berjamaah di musala kantor atau di mana lagi Pak? Kalau jamaah kok di rumah ini. Gak cocok Pak. Artinya dia enggak mungkin untuk ke masjidnya kaum muslimin. Kan banyak yang orang-orang kantoran ya. Enggak mungkin ke masjid. Di kantor ada aula yang dibikin untuk tempat sholat. Nah gitu ya, musala kantor dan segala macamnya. Apakah boleh di sana Pak Faisal? Apa alasannya Pak? Ini kapal Pak. Pak, gak ada kapal Pak. Di tengah kota Surabaya ini Pak. Harus ke masjid. Harus ke masjid. Nah kalau seandainya dia mengadakan jamaah di musala kantor, gak sah Pak. Loh, tapi dosa. Dosa Pak. Dosa Pak kayak gitu. Nah, ini repot urus aja nih. Dosa Pak Eka. Dosa Pak Eka. Gimana ini jawabannya ini? Mantap Pak ya. Mantap Pak ya. Masya Allah. Ada yang punya jawaban yang lain? Gimana Pak Eka? Kita jamaah ini bukan sendirian. Jamaah. Cuman bukan di masjid. Gak apa-apa. Di kantor rutin isya, maghrib, subuh. Itu yang orang kantor. Yang para petani. Dia mengadakan jamaah sendiri di sawahnya sana. Para petambak mengadakan jamaah sendiri di tambaknya sana. Dia mestinya pakak luki di kamar mandi. Itu baru jawabannya bijak. Habis. Jawabannya boleh. Enggak ada masalah. Dalilnya tadi hadisnya Rasul wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan bumi ini kata Rasul dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Dimanapun Anda sholat berjamaah di sana selain kuburan dan kamar mandi di sini. Barakallahu. Enggak ada masalah. Walaupun yang jelas lebih afdal ialah di masjid, masjid kaum muslimin yang ada. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk ke masjid, kesibukan, jauhnya tempat dan segala macamnya, maka bisa mengadakan jamaah di tempat-tempat tersebut, di musala-musala kantor, di lapangan yang agak luas, di sawah-sawah, tambak-tambak dan segala macamnya. Bisa. Jangan riwayat aja. Ya ber. Jamaah. Iya, enggak mungkin. Kalau mungkin ya ke masjid. Ini kan solusi bagi mereka yang mungkin. Ya dengar azan, tapi enggak mungkin ke masjid. Maka dia di tempat-tempat yang disebutkan tadi untuk mengerjakan jamaah. Tetap dia harus azan di situ. Ya qobliyah, ya sholat, ya iqamah. Ya sholat, ya ba'diyah sebagaimana biasanya. Sebagaimana? Cuma yang lebih afdal di masjid. Barakallah. Masya Allah. Masalah yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua salat, salat isya dan salat subuh fajar. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fihima la atau huma walau habwan." Kalau seandainya mereka kaum munafikin mengetahui keutamaan yang ada pada dua salat ini, pasti mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Habwan itu merangkak, jalan merangkak. Datangi sama dia, dikarenakan sangat besar sekali keutamaan yang ada pada dua salat ini. Para kawan. Sekaligus juga menerangkan bahwasanya dua salat ini merupakan dua salat yang paling berat dirasakan oleh kaum munafikin. Kalau subuh dikarenakan sedang enaknya tidur, baik musim panas ataupun musim dingin, apalagi sedang musim-musim sekarang ini, subuh itu sedang dingin-dinginnya. Kalau isya waktunya harus capek, pulang kerja, pulang bertani, pulang ini, pulang itu, dan lah capek, berat untuk jamaah ke masjid. Paling maghrib jamaah ke masjid pulang sudah capek, terus nanti aja lah isya aja gampang, salat isya cepat tidur. Allah, ini kaum munafik. Maka untuk mengetes, mengetahui itu orang munafik atau tidak, lihat di dua tempat ini, subuh sama isya. Kalau dia tidak subuhan juga tidak isyaan gitu ya, dengan tanpa ada uzur yang syar'i, malas, tanda ini munafik, terjangkiti penyakit nifaq dengan nas riwayat ini. Ada orang yang bersemangat untuk subuhan, semangat untuk isyaan, luar biasa berjamaah, tanda imannya betul-betul bertambah, lepas dari sifat kemunafikan. Ini riwayatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngeceknya lihat jamaah Aryan sekarang. Lihat ini. Isya rutin masyaallah Bapak. Hah, mudah-mudahan terus terjaga iman. Subuhnya alhamdulillah. Hah? Ada orang enggak tahu ketok subuh ini. Hah? Subuhnya enggak kelihatan terus. Kemana Bapak ini? Ditanya, Pak Fulan kemana ya? Ke luar kota atau kemana sakit? Oh enggak, di rumah. Terus siang bangun jam 6 terus. Masya Allah, jam 6 sekarang sudah terang benderang lah ya. Ayo, ada jam 4 lebih sekian, jam 6 sudah terang benderang sekali. Nah, itu kalau cuma sekali mungkin dimaklumi. Oh mungkin lagi sakit atau ketiduran atau payah. Ini tidak berkali-kali dan sering. Wah, dicurigai, harus diperhatikan iman Bapak ini. Jangan-jangan terjangkit penyakit kemunafikan. Bahaya. Itu gampang menilainya dengan dua ibadah ini. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah yang ketiga, yang juga dibahas dalam riwayat ini adalah hadis ini menunjukkan bolehnya menghukum, ini penguasa yang melakukannya, bolehnya para penguasa menghukum orang-orang yang bermaksiat dengan cara membinasakan harta bendanya. Laku maksiat, orang yang gak jamaah dan segala macamnya itu boleh dibinasakan harta bendanya. Dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendak membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak jamaah ke masjid. Membakar rumah itu kan hartanya hangus ya. Itu namanya uqubah maliyah, hukuman-hukuman yang sifatnya harta benda. Entah dibakar atau dihancurkan, itu boleh. Dan itu yang melakukannya ialah para penguasa, bukan pribadi-pribadi muslim. Barakallahu. Disebutkan dalam banyak athar, beberapa contoh tindakan riil. Disebutkan dalam athar bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arbah ketika sebagai khalifah, beliau pernah membakar rumah yang dipakai untuk miras, minuman keras. Nah, ketahuan dipakai untuk pesta miras, langsung dibakar sama beliau. Sahabat Umar bin Khattab. Juga terjadi di zamannya Rasulullah SAW ketika perang Khaibar. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in memasak dan menyembelih keledai-keledai peliharaan dan memasaknya. Sudah ditunggu-tunggunya, sudah dimasak itu. Datang perintah Rasul SAW yang menjelaskan larangan memakan keledai peliharaan. Maka langsung ketika itu tunggunya tuang semua, buang semua. Berapa ekor sudah yang disembelih? Berapa tunggu itu yang sudah dimasak? Semua dituang semuanya. Dikarenakan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ketika turun ayat khamr, ayat yang mengharamkan miras khamr, ketika turun ayat itu, seluruh para sahabat kaum muslimin yang ketika itu masih memiliki khamr langsung menuangkannya. Sampai gang-gang kota Madinah itu banjir khamr. Langsung buang. Jadi gak terpikir dijual dulu, nanti fulusnya dibelikan apa gitu ya. Tidak. Langsung buang. Itu namanya uqubah maniyah. Diperbolehkan dalam Islam, dan itu yang melaksanakannya ialah para penguasa. Ini faedah sampingan para kalbikum untuk melengkapi pembahasan yang disebutkan dalam video itu. Masalah yang terakhir yang diangkat terkait dengan riwayat ini adalah uzur-uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk tidak berjamaah ke masjid. Ini yang penting. Jadi sampaikan, sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain bagi laki-laki kecuali yang memiliki uzur syar'i. Sekarang uzurnya, yang pertama, yang pertama ialah al-marid, orang yang sakit, yang mana sakitnya itu memberatkan dia untuk ke masjid. Sakit yang memberatkan dia untuk ke masjid. Ini merupakan uzur syar'i dengan kesepakatan para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah dalam bukunya Al-Awsat. Ini buku fikih dengan sanad. Beliau menukil kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang sakit yang memberatkan dia untuk ke masjid boleh untuk tidak jamaah di masjid. Tentunya sakit-sakit tertentu yang memberatkan dia. Kalau sakit gigi, enggak ya. Kalau flu, tergantung. Kalau flu-nya ringan, berangkat. Kalau flu-nya berat, polanya berat, pusing sekali, menggigil, panas dan segala macamnya, mungkin di rumah. Tergantung sakit. Dan selagi kita kuat untuk ke masjid, walaupun harus dipapah orang lain, walaupun harus diangkut dengan mobil berangkat untuk mengejar keutamaan jamaah. Tapi kalau tidak mampu lagi, maka dulu rukhsah. Yang kedua, yang juga termasuk uzur, ialah hujan, al-matar. Terkait dengan uzur hujan ini, ada dua keadaan. Yang pertama ialah ketika hujan turun, bertepatan dengan turunnya hujan, ini ada uzur. Walaupun hujannya itu tidak terlalu lebat, walaupun hujannya itu tidak membuat becek jalanannya, ketika turun hujan bertepatan dengan waktunya sholat, dikasih uzur untuk tidak berjamaah. Dasarnya adalah hadis, hadis Usama ibnu Umair yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Dia pernah menyaksikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Hudaybiyah di hari Jumat. Mereka ketika itu ditimpa hujan, hujan yang hanya membasahi bagian bawah sandal mereka, tidak terlalu lebat. Famarahum ayyusallu fi rihalihim. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan mereka untuk salat di rumah-rumah mereka sendiri, di tempat-tempat mereka sendiri. Hujannya enggak terlalu lebat. Yang kalau diinjek basah sedikit sandalnya itu. Itu menunjukkan barakallahu fikum, ketika turun hujan waktunya salat, maka uzur untuk enggak berjamaah. Keadaan yang kedua ialah ketika adanya lumpur-lumpur yang becek, walaupun tidak disertai dengan hujan. Paham ya? Lumpur becek yang susah untuk dilalui, memberatkan kaum muslimin untuk melalui jalan tersebut. Ini pun juga uzur untuk enggak berjamaah. Itu terjadi di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ketika saya muadzin sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, diperintahkan untuk menyatakan sallu fi buyutikum. Disebutkan ketika itu banyak yang namanya lumpur, becek, kondisinya sangat susah dilalui. Ini dua kaca. Apalagi kalau hujannya itu deras, disertai dengan angin yang kencang, disertai dengan jalan yang becek, maka tentunya min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum, itu merupakan uzur yang sangat syar'i untuk enggak jalan. Artinya rukhsah enggak jalan. Boleh. Kalau ada orang yang bawa payung ke masjid, boleh atau enggak boleh? Boleh. Yang namanya rukhsah silakan milih. Mau jamaah, monggo, enggak silakan. Atau berangkat pakai mobil, yang ada masalah silahkan. Yang jelas ketika dalam kondisi yang demikian ada orang yang tidak berjamaah di masjid, itu ma'adzur, dikasih uzur. Dan di rumah dia sendirian atau berjamaah dengan keluarganya di rumah, barakallah. Uzur yang berikutnya lagi, yang berapa itu? Yang ketiga ialah ketika dia memakan bawang merah, bawang putih mentah. Ingat mentah kata para ulama. Ini yang dibahas insyaAllah secara khusus dalam masalah ini. Ada riwayatnya dalam hadis umdah insyaAllah. Para kawan. Misal dia makan siang. Makan siangnya itu penuh dengan bawang mentah. Bawang bombay mentah. Bawang putihnya suka mentah. Bawang merahnya mentah. Sate ya. Ada semisalnya itu. Senang dia dengan bawang semacam itu. Dibikin lauk, lalapan. Krius-krius, sate. Kemudian bawangnya. Ketika datang waktu asar, aromanya masih tajam. Maka boleh bagi dia ketika itu untuk tidak jamaah di masjid. Paham ya? Udah gini. Dan diupayakan ya, jangan ada unsur kesengajaan terus-menerus ini. Wah, kepaan ini ya. Kebetulan ini saya lagi malas jamaah. Pada zuhur mau tidur good enak daripada kepotong asar. Terus mending saya pada zuhur makan bawang, makan segala macam. Ada wudhu. Itu normal aja, alami aja. Ketika makan itu ada masalah. Juga ketika tidak mungkin dihilangkan aromanya. Kalau memungkinkan dihilangkan aromanya dengan penghilang-penghilang bau mulut, sehingga ketika datang waktu asar segar bau mulutnya, jamaah. Ada perasaan kalau disikat pakai odol masih ada aromanya, masih membutuhkan penyegar mulut. Ada pak ya penyegar mulut yang kumur-kumur dia, hanya bikin fresh mulut, dibuang, nah itu jamaah lagi, ada lagi. Apalagi kalau dimasak. Kalau bawang merah, bawang putih, bawang bombaynya dimasak, dibikin sebuah masakan, itu enggak ada alasan, bukan termasuk wudu. Sebab yang dibahas oleh para ulama dan dalam riwayat di atas terkait dengan baunya. Terkait dengan. Yang keempat. Uzur yang keempat ialah al-khauf, rasa takut. Rasa takut meliputi rasa takut dari musuh. Misal antara rumahnya dengan masjid ada musuh yang menghalangi. Kalau dia menuju ke masjid, ancamannya musuh. Ada uzur. Atau takut dari binatang buas. Antara rumah dia dengan masjid banyak macam, banyak harimau, banyak-banyak lagi yang buas-buas itulah. Tamam? Ya itu jangan bayangkan di Surabaya ini namanya hukum itu kan mendunia ya, mungkin antum tinggal di hutan barangkali trans di Papua atau gimana, atau di Sumatera atau di Kalimantan atau Sulawesi, rumahnya antum dengan masjid cukup jauh, banyak yang namanya babi hutan yang sekarang harimau dan segala macam yang sering muncul. Takut dari itu semuanya, udur, gak berjamaah. Atau takut dari penguasa. Misalkan Allah takdirkan laqad darallahu, penguasanya sangat zalim, sangat kejam, sangat bengis, anti-Islam, mengancam siapa saja yang keluar jamaah ke masjid, dihukum, dipenjara, cambuk, dibunuh, terus misalnya minta. Dalam kondisi yang demikian, maka ada udur bagi dia jamaah. Yang penting rasa khauf, rasa takut. Ini dengan kesepakatan para ulama. Ini uzur-uzur yang ada. Ada lagi uzur yang berikutnya. Ketika dia sedang safar, sedang musafir, itu jelas. Seorang musafir dikasih rukhsah untuk tidak jamaah di masjid. Ini wajib. Kalau mau tambahkan lagi, perempuan, para wanita, memang secara hukumnya tidak wajib berjamaah di masjid. Untuk kaum wanita lebih afdal di rumahnya masing-masing. Masya Allah. Masalah yang lain, yang ketinggalan ya. Teruskan dulu, yang ketinggalan. Itu bukan uzur untuk enggak jamaah. Dimakan dulu makanannya, kemudian ke masjid. Dan kemudian dinakno makan sampai segala macamnya, yang ini coba yang itu sampai beres semuanya. Enggak. Jadi pas kemarin itu ialah mendahulukan makannya, baru kemudian dia berjamaah ke masjid. Itu bahas kemarin. Hah? Itu pun juga demikian, Pak. Hajat terus kepada dia buang hajat dulu, qadha hajat, selesai langsung ke masjid. Kecuali kalau hajatnya itu ternyata lama, betul-betul perutnya itu sakitnya luar biasa. Begitu selesai hajat, selesai jamaah. Ya sudah. Itu mau saya bahas sekarang ini, Pak. Pembahasannya adalah apa hukumnya melaksanakan jamaah kedua di masjid. Solusi ini kan, apa hukumnya mengadakan jamaah kedua di masjid? Bukan dua jamaah di masjid ya, jamaah kedua. Artinya jamaah pertama selesai, mengadakan jamaah yang kedua. Dirinci, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah kalau di masjid itu tidak ada imam rawatibnya. Kalau di masjid itu tidak ada imam rawatibnya, maka diperbolehkan untuk mengadakan jamaah yang kedua atau ketiga atau keempat. Diperbolehkan. Ini pendapat hampir seluruh ulama kecuali satu riwayat dari Laits bin Sa'd, ulama dari Mesir pada masa itu. Hanya beliau yang mengatakan makruh. Tapi seluruh ulama yang lain mengatakan boleh. Dan itu yang sahih. Sebab enggak ada imam rawatibnya. Kayak musala kantor umumnya enggak ada rawatibnya. Hah? Kemudian musala-musala di terminal, musala-musala di pom bensin, nah, apalagi lah. Atau mungkin masjid yang memang gak teratur ketamirannya itu, tidak ada imam rawatib di tetap. Maka ketika jamaah pertama selesai, maka yang masbuk-masbuk itu yang datang belakangan bisa mengadakan jamaah yang kedua. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua ini, masjid atau musallah yang memiliki imam rawatib. Ada imam rawatib tetapnya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat yang cukup panjang di kalangan para ulama kita dulu maupun sekarang. Pendapat yang pertama, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi bagi para masbuk, orang-orang yang ketinggalan jamaah, dikasih tiga opsi. Opsi yang pertama, sholat sendiri, sendiri di masjid tadi. Opsi yang kedua, dia silahkan mencari masjid yang lain yang belum selesai jamaahnya. Langsung lari ke masjid yang berikutnya untuk jamaah di yang lain. Atau opsi yang ketiga, dia pulang ke rumahnya, dia pulang ke rumahnya jamaah dengan orang-orang rumah. Ini tiga pilihan bagi mereka yang berpendapat tidak boleh. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Juga pendapatnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Satu riwayat dari Imam Ahmad dan sejumlah ulama yang lain. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan boleh Tidak ada masalah. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Jumhur ulama yang mengatakan boleh. Imam Malik, Abu Hanifah, riwayat yang lain dari Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama, jumhur namanya, menyatakan boleh melaksanakan jamaah yang kedua bagi orang-orang yang masbuk yang ketinggalan jamaah. Dasarnya ialah yang pertama, hadis tentang keutamaan sholat berjamaah yang dibahas kemarin dari Umar, hadis Abu Hurairah, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi fi sab'in wa ishrina darajah. Keutamaan sholat jamaah. Argumentasi yang kedua, ialah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Disebutkan ada seseorang laki-laki masuk ke dalam Masjid Nabawi dalam keadaan Rasul sudah selesai sholat bersama dengan para sahabatnya. Ada satu orang yang ketinggalan. Maka Rasulullah menyatakan, man yatasaddaqu li hadza, siapa yang mau sedekah untuk laki-laki ini, fa yusalli ma'ahu, sedekahnya dia salat bersama dengan laki-laki tadi. Maka bangkitlah satu orang laki-laki dari kaum dan dia salat bersama dengan laki-laki yang masbuk tadi. Diterangkan kemarin minimal jumlah jamaah berapa? Dua ya. Lihat di sini, itu terjadi di Masjid Nabawi, terjadi di zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya tahu ketika itu imam rawatibnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai jamaah. Ada satu orang yang ketinggalan, ternyata Rasul memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk menemani dia salat. Orang yang menemani itu dihukumi sunnah dan berpahala pahala sedekah. Man kita sedekah. Sehingga yang masbuk niatnya wajib, yang menemani niatnya sunnah. Dua. Pendapat yang rajih, pendapat yang sahih dari khilafnya para ulama ialah pendapat yang terakhir ini. Boleh mengadakan jamaah yang kedua. Boleh mengadakan jamaah yang kedua. Ini pendapat yang dipegangi oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah di zaman sekarang ini, juga Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dengan argumentasi di atas. Misalnya, tapi kalau ada orang yang sependapat dengan pendapat yang pertama tadi yang mengatakan harus sendiri-sendiri, tidak ada masalah. Dipersilakan, toleransi saja, dikarenakan khilafnya, perbedaan pendapatnya di kalangan para ulama cukup kuat. Saya yang mantap Ustaz dengan pendapatnya mengatakan sendiri-sendiri, ya silahkan. Saat kamu masbuk, ya sendirian, jangan jamaah. Barakallahu. Hadza wadihun insyaallah. Mengajak orang lain untuk menemani dia. Kalau dia berpendapat bolehnya jamaah kedua, yang ada masalah. Jadi kan dua pendapat. Yang mengatakan sendiri-sendiri enggak boleh jamaah kedua, yang kedua mengatakan boleh jamaah kedua. Bagi mereka yang berpendapat boleh jamaah kedua, bisa minta temani, ya, temani saya jamaah. Boleh atau nunggu yang lain. Juga boleh. Jadi secara mutlak ada masalah. Yang itu secara contoh periwayatannya tidak ada. Yang lebih akbal mengadakan jamaah sendiri. Yang masbuk satu rakaat, dua rakaat itu biarkan dia sholat. Tadi kalau seandainya ada orang yang jahil kita, kita masbuk satu rakaat, dua rakaat, kita teruskan yang kurang itu. Ada yang jahil kita, plak, bisa jadi imam, ya sudah. Jadi imam, mau apa lagi? Tapi kalau kita yang masbuk, maka yang lebih sunnah tidak bermakmum dengan yang masbuk, tapi memilih dari dua pendapat tadi yang kita rojikan. Kalau kita merojikan yang mengatakan sendiri-sendiri, kalau kita merojikan pendapat kedua yang mengatakan boleh jamaah kedua, kita mengadakan jamaah yang kedua, itu yang lebih sunnah. Sekarang ini nampaknya jamaah banyak yang tanya ini. Ya sudah, namun teruskan riwayat yang berikutnya. Nah, yang mau tanya silakan. Bawa tadi. Dua-duanya boleh. Sebab perbedaan niat dalam sholat itu boleh. Tidak ada masalah. Imamnya wajib, makmumnya sunnah, boleh. Itu bahwa riwayat tadi. Imamnya sunnah, makmumnya wajib juga boleh. Kisahnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arba, beliau isya dengan Rasul di Masjid Nabawi. Begitu selesai pulang ke kampungnya, ke kaumnya, mengimami orang-orang kampungnya. Imamnya sunnah, orang-orang kampungnya wajib. Ini semuanya boleh. Beda niat, enggak ada masalah. Baik imamnya yang wajib atau imam yang sunnah atau sebaliknya, enggak ada masalah. Semuanya boleh. Allah Ta'ala. Kita musafir. Jamaah yang isyak tadi, jamaah musafirin atau jamaah? Oh, jamaah mukim. Pertanyaannya? Itu kalau dengan kasus yang semacam ini berlaku untuk yang musafir ataupun yang mukim. Satu kasus. Yakni seseorang yang belum mengerjakan sholat maghrib, dia datang ke masjid sudah mendapat jamaah isya. Ini sudah pernah kita bahas. Masih ingat ya rincian kemarin? Wah, saya lupanya. Kalau dipraktekkan insyaallah ingat lagi. Itu ada beberapa keadaan. Intinya, kaidahnya dia ikut dengan jamaah isya tadi biniyatil mufaraqah. Dengan niat berpisah dengan imam. Imam niatnya isya, kita niatnya maghrib. Paham ya? Imamnya 4 rakaat, kita hanya 3 rakaat. Maka kaifiahnya tergantung keadaan. Mau diulangi lagi? Apa yang kemarin tercukupi? Diulangi lagi. Kalau kita mendapati rakaat yang pertama, paham ya? Bersama-sama dengan imamnya, rakaat pertama. Rakaat pertama sama imam, kedua sama imam, ketiga sama imam. Begitu imam naik ke rakaat yang keempat, kita tasyahud akhir. Paham ya? Tasyahud akhir. Ketika itu ada dua pilihan. Bisa langsung salam, bisa tasyahud akhir, nunggu imamnya tasyahud akhir dan salam bersama dengan imam. Paham ya? Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, kita masuk masbuk atau rokaat. Paham ya? Masbuk atau rokaat. Berarti kurang berapa nih isyaknya? 3 kan ya? Kita masuk, imam sudah dapat satu rokaat. Maka kita masuk ke dalam sholat dan salam bersama dengan imam. Paham ya? Dikarenakan kita maghrib 3 rokaat. Ya. Iya. Iya, bareng dengan imam. Kalau kondisi pertama tadi itu, kondisi kedua berhubung dengan 3 rakaat lengkap, salam sama imam. Salam sama imam. Kan terbalik Ustaz. Harusnya kan mahribkan 2 rakaat, baru 1 rakaat kan gitu ya. Ini 1-2. Enggak ada masalah, dikarenakan makmum ketika itu berkewajiban untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam ditunjuk untuk diikuti. Enggak ada masalah. Keadaan yang ketiga, dia masbuk 2 rakaat. Nama berapa sekarang? nambah satu dia makrif. Maka dia ikut rakaat ketiga, rakaat yang keempat dengan imam, imamnya salam, dia berdiri lagi nambah satu rakaat untuk melengkapi tiga rakaat makrif. Ya sih. Keadaannya berikutnya masuk tiga rakaat. Nambah berapa? Nambah dua rakaat. Dia satu rakaat bersama dengan imam, imamnya salam, dia berdiri, nambah satu rakaat lagi tasyahud awal. Jangan lupa tasyahud awal. Terus berdiri lagi rakaat yang ketiga, tasyahud akhir, baru dia salam. Apa ya? Keadaannya terakhir dia masbuk empat rakaat. Sudah. Bapak maghribnya belum masuk ke masjid jamaah isya sudah masbuk empat rakaat. Langsung ikut sama imam. Imam salam nambah berapa? Nambah tiga rakaat dengan kaidiyah surat maghrib yang biasanya. Paham ya? Satu rakaat, dua rakaat tasyahud awal, jadi rakaat yang ketiga tasyahud akhir baru dia salam. Paham? Itu untuk mukim atau untuk musafir? Enggak ada masalah. Sama ya. Karena ikut jamaah dengan jamaah mukim. Hah? Isnad itu sendiri. Jadi Pak, sekarang maghrib beres urusannya Pak. Isya ya, kerjakan sendiri. Kalau dia musafir ya dua rakaat kosor. Wiridnya itu digabung aja Pak. Jadi begitu anu langsung kemudian kita iqamah lagi untuk isya, satu isya baru wirid. Iya. Itu bang kegiatannya. Kecuali kalau kita jamaah dengan musafir. Jadi jamaahnya jamaah musafirin. Kita musafir, kita belum maghrib, mereka yang isya. Karena kosor mereka ya. Gampang aja. Antum niat maghrib, mereka dua rakaat, kita nambah satu rakaat. Terus. Jadi ketika kita langsung salam, kan imamnya masih rakaat terakhir ya, bisa langsung berdiri, langsung takbir, langsung ikut gerakan imam dengan niat isya. Nanti yang kurang tambahi lagi, bisa. Hah? Riwayat apa itu? Nerangkan yang mana? Rincian-rincian tadi. Tidak ada riwayat yang langsung, itu tidak ada. Itu semua diambil dari pemahaman hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan masalah perbedaan niatnya. Itu istimbatnya para ulama dari riwayat yang ada. Jadi kalau nas langsung hadis kalau begini begini kalau begini begini ya kaono. Itu semuanya fikihnya para ulama memahami makna riwayat. Anda. Tetap dia ikuti imam. Iya. Tapi untuk niatnya dan perbedaan salatnya, makanya dikatakan niatul mufarraqah. Niat untuk berpisah dengan imam. Assalamualaikum. Yang enggak usah nyebut yang lain-lainnya Pak. Itu biar Bapak sama mereka saja. Itu tidak ada contohnya Rasul Pak. Rasul itu ya punya anak, ya punya istri. Istrinya oh, ya oke Pak, songo Pak. Cuma Rasul tidak pernah mencontohkan jamaah di rumah dengan para istrinya. Rasul di masjid. Para sahabat yang ada ketika itu juga punya istri. Tidak ada yang mencontohkan mereka jamaah dengan keluarganya. Itu bukan namanya jamaah, namanya apa? Nah iya, tinggal tidak ke mereka nya dikasih tahu. Itu kalau contoh nih Pak, siapa ayo di masjid. Ya. Iya, di masjid. Yang jamaah di rumah itu istri dan anak-anaknya yang putri. Jawabannya gagas. Namun dia nya gak kasihan sama diri sendiri. Baik. Ya gimana? Disunahkan untuk adzan dan iqamah. Itu hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau pengembala kambing dikasih nasihat oleh Rasulullah SAW, kalau kamu mengembalakan kambing kamu di kaki-kaki bukit sana itu dan telah datang waktu sholat, maka kumandangkan adzan. Suara kamu didengarkan oleh semua makhluk manusia, jin dan segala macamnya, semuanya akan mendoakan bagi para mazin. Itu bukan dalam kitab adzan. Sehingga tetap adzan, tetap qomah. Sebagaimana biasa. Adzan, qobliyah, qomah, sholatnya, zikir, ba'diyah. Sebagaimana kayak di masjid. Persis. Cuma tempatnya saja. Ah, tentu nanti Pak Anastasi ciri Pak. Bab yang ke 10 bab khusus babul adzan. Iya, memang belum selesai ini, belum kita bahas bab masalah adzan. Ya memang sinawago memang pelan pelan Pak. Nah, iya, nggak bisa langsung selesai semua, pelan pelan Insya Allah ya Pak. Nah, saya lagi baca pertanyaan yang ini. Sebentar ya. Jika kita mendapati jamaah sudah tahiyat akhir, apakah kita menunggu jamaah kedua atau tidak? Langsung ikut dengan imam tahiyat akhir dan Anda terhitung sholat jamaah. Dibahas kemarin, paling tidak minimalnya Anda ikut dengan imam sebelum imam salam, sudah dinilai jamaah. Barakallahu. Paham ya? Kemudian pasti yang lebih afdal jamaah pertama tadi, jelas itu. Jika langit mendung gelap sekali namun belum turun hujan, apakah termasuk udzur karena khawatir dan lebat? Ya belum. Jadi pasti ya turunnya hujan atau kondisi becek. Nah, itu pelan. Gimana, Pak? Mengadakan jamaah bukan di masjid. Tujuannya untuk apa? Tidak keyakinan. Jelas kurang tepat. Selagi masih ada masjid dan masih nampung masjidnya bersama dengan muslim. Yang dibahas tadi itu ketika tidak mungkin ke masjid, silakan teman-teman masing-masing. Nah, RW. Nah, apalagi itu pada RW yang bukan untuk tempat sholat. Tolong jangan membuat keresahan di kalangan muslim. Kalau diupayakan semuanya menuju ke masjidnya kaum muslimin. Kalau ada kok Kecuali tidak ada sama sekali di kampung itu. Jadi diadakan tempat untuk sholat berjamaah di sini. Wah, ada masjid ini ada, itu ada, ini ada. Ya tempat di masjidnya masing-masing kan. Hah? Nah, kalau terkait dengan sah sih sah-sah saja. Tapi itu memecah belah kaum muslimin. Membuat keresahan di kalangan kaum muslimin. Itu kurang bagus. Fitnah ya, begitu. Mau ada masjid. Gimana? Ikut apa? Ikut jamaah isya di kampung. Tergantung. Kalau kita di rumah, ya sudah. Kalau kita di masjid, ikut jamaah dengan orang kampung. Kita niatnya sunat, mereka niatnya wajib. Yang dibahas itu ketika kita ada di masjid. Tunas. Nah, yang perlu diingatkan kemarin, ketika kita itu musafir, tamam, tidak mesti harus dijamak. Musafir itu qasar, meringkas sholat. Jamak itu rukhsah. Kalau kita misalkan musafir dan kita pulang masih memungkinkan jamak isya di rumah, maka maghrib di tempat safar, nanti isya di rumah bersama dengan orang kampung. Tidak mesti harus selalu dijamak. Barakallahu. Jamak itu rukhsah saja. Ringan. Tapi yang harus bagi musafir qasar. Yang namanya qasar memangkas sholatnya dari 4 menjadi 2. Kalau jamak mengumpulkan jadi 1. Qasar hukumnya wajib bagi musafir. Kalau jamak rukhsah. Paham ya? Sehingga kan kondisi kita misalkan duhur sedang safar. Sampai di rumah ini insyaallah jauh, palingnya sampai jam 1 siang. Ya sudah antum duhur di tempat safar langsung pulang. Nanti asarnya di rumah. Maghribnya kurang 3 menit. Nah. Oh, dasarnya. Dasarnya mereka ialah perbuatan sebagian salah. Dan sebagian mereka yang datang masjid, sudah selesai, ada yang sendiri-sendiri, ada yang mencari jamaah. Itu dasar mereka. Secara periwayatan hadis tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Mereka mengatakan itu perbuatan salah. Kalau kita mengatakan hadisnya Rasul lebih afdal, lebih utama. Nah ya, kita gak mengingkari pendapat yang pertama tadi, toleransi, tapi ingat harus dirojihkan salah satunya. Terus di sini saya berani merojihkan mantap pendapat yang mengatakan bolehnya. Sudah ada. Saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.